วงวงเชงโจตักวะจิตตังปังสวาตโกชอบไปจิตตระกาเกวงวงเชงจิตตังสวาตโกอัลลาดีนะรูปานะวงอักเกยาปูลูนะกังปจมุจจะปะเปสะปะลาลีนะรับบะนะอินนานะอามันนะเราฟิลลานะดุนูบะนะวะปินะอัลาบะนะAllazina yakuluna Rupanya tiang katakan sering ucapake Naknya nyebun din Allah Naju ake pernyataan Rabbana Yukumiran kita Innana sa'asu kita Amanna Iku percaya kita datang panjenengan dan datang keputusan jenengan. Kau yang mu'min sangat percaya datang panjenengan Gusti, percaya datang Kanjeng Nabi. Fakfir lana dunubana mungkin aku dan jenengan lana datang kita. Yuno bana yang bira-bira jisap itu. Wakina lan mungkin reksan jenengan na yang gitu. Azaban nari yang seksa neraka. Sering ucapake pernyataan iman. Sering berdoa. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu mungkin sering diwas saben-saben berdoa akhirnya wa qina azabannar. Diterangake sifat-sifat lan lakune. Asabirina yaiku wong sing padha sabar taate. Sabar netepi taat. Sabar ninggal maksiat. Taat iku nek namung sementara akeh wong iso. Sing abad niku taat terus. Musim panas tetap taat, musim dingin tetap taat. Keadaan dagangannya laris ya tetap taat, dagangannya rak bayu ya tetap taat. Asyadirina. Meratakan lagi contohnya sing abad. Upamanya sampai gajah toko. Toko kain, nopo-toko nopo. Jumat-Jumat buka tokonya. Setengah rolas. Arab mangkat ning masjid Jumatan. Lapor kece teko. Nek saban Jumatan ora entuk keuntungan jangka bakul kece. Tapi nek saban wajene bakul kira-kira entuk sak miliar. Untungnya. Nenek ini Jumatan Napa Sak Melihat Ini Asabirina Jumatan Apa Sak Melihat นายจุมอาจารย์ขาเมียดีลังนายจะเมียจุมอาจารย์เนี่ยลังที่อัศวบิรีนะสาบานกับจะเป็นตาสาบานนี่การมาเสียบางวันนี้ตรงนี้ตรงนี้จำก็ได้จำรู้จำได้เลยอาณาวังอาณาเงาและจะละอาณาวังเวโจกัดที่สิงจันติเงาตีระปีระปีจำริกิปิสัพพะนิยธรรมะสิยะที่ไหนสรุปว่าเซตันอ่ะปุ่งปุ่งปุ่งปุ่งปุ่งนี่ปัจจุบันราคาตัวมาก็จะร้องลาคุมาสิยาสิลาคอนี่แล้วเนี่ยอัศวบิรีนะคุณเอกชมานานี่ซาเปอร์นัตตาเปตาซาเปอร์นิงกาลมาสิยาก็เจอประสาทนัตเปตาอัตเนกาลมาสียาวัสสอดิกเรนะรันปอดเจอปินเลอีมานะอีมานะมันจึงตนานันวะโกนิจีนะรันสลารุตาอัตตาอัตยาติงอัลลอฮวาลวนฟิปีนะลันอาลีสุดาคอนะจิปาริเนกักายานปองโชสิมปานันจูเวนอกะปารังจัตังานนะเวสุตุจะเนสัพที่จากาตินั่นคือดวงชาติสัตว์ที่สัจจะใจจะเป็นว่าไงเลงไงเลงอุลังอันเนอไงเลงอาชีเนะสัตว์เป็นที่เนาะกุศลอัลลอฮ์ก็มุตสมาเลกัตมาเลกัตโลโรมัดจูนองดูนองนั่นดูบุญเนตุกัสเซปตุอาสังสีสีปตุอาก็เป็นอาเนี่ยอัลลอฮ์ก็สีที่ยังสุเกสุเกสังเจรมาวันสังจักาเจเปเดอาริสัจกาPada dengan paling gantos engkang saya di malaikat saya nomor siji engkau nak sing siji wis rampung sing dungo sing siji dungo ya Allah kusi tiang cekap cekap tiang suke suke sing wajib wajib sampan tumpes cuman yang ngotong ni malaikat pendino sing siji donga sing suke-suke sing bleh-bleh zakate beda secekaya apa panjenengan paringi gantos ingkang sae sing siji ya Allah kote tiyang suke-suke sing wajib-wajib sing boten negane zakate sampeyan tumpes areng iku Mulanya ada walmun sekina. Nak baca nak kau kape? Walmus dan firina. Lalu orang masing alim jaduk ngaku rofil asfari yang dalam waktu sahur. Tenggeri kisih disebut istighfar waktu sahur. Padahal kita nak istighfar saben-saben baca sholat istighfar tentu. Nah, dalam Quran ni kok saya disebut wal musafirin abil asfar tu maksudnya dia. Sebab biasanya nak waktu sahur itu jolali. Cuma nak nuju Ramadan itu waktu sahur jolaleng. Nah orang banyak Ramadan waktu sahur terus 12 nanti jam 6. Azan itu ngutangin ke dalam. Turu mana lah, kayak tentu kaya ala sholat. Turu mana. Kecadam ke pelabasan, jamnya melakai tangan. Nah, itu orang termasuk senji alam bono kursi Allah dengan ayat mereka. Ayat mereka nasiri lillahi natakau. Ayat tanda ibn syahidallahu jelasake sapa Allah syahidah jelasake Allahu sapa Allah annahu sak temene kelakuan la ilaha ora ana zat kang disebut kang disebut ora ana zat kang disembah illahu kecuali nama Gusti Allah. Gusti Allah jelasake dan kita tak ono zat yang berhak disembah kecuali Gusti Allah. Liyane batal kabeh. Gusti Allah nalang nate. Wal malaikat lan nafsati sapa para malaikat ekor malaikat. Wa ulul ilmi lan wong-wong kang duwe ilmu para nabi, para orang Islam, dekatnya lanci ucapnya. Artinya mantap, lanci ucapnya. Sering-sering, nak baca sholat jamaah, tahlilan. Istighfar tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang, tahlil itu macam-macam orang yang sedih. Ini orang yang suwi dia tak mau kakak. Orang turun tutup petang puluh, orang mandek-mandek. Bahayai. Dia tahlil mati jauh-jauh. Jadi ceramah wa ulul ilmi. Kau iman tinggahan oleh Allah. Halin nata umat, nata makhluk. Kwa iman halin jumbenan ini kelawan jatuh jiwi. Tegasi ngatur jiwi. Jiwi besi kelawan seadil-adil. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah. Dibalani mana? Illahu. Kejawi Gusti Allah. Al-Azizu kang mulya. Al-Azizu iso dimaknani kang mulya, iso dimaknani kang menang. Al-Hakimu tur bijaksana. Jelas. Terus nerangake sak benere agama. Agama saking Gusti Allah ku namung siji. Innaddina saktemene agama kang ciri jane jeneng Allah. Innallahi mung ngarsane Allah al-Islam ku agama Islam. Agama sing bener. An agama yang kiri dan ini kasi Allah pun mengisikikil agama Islam. Itu yang dianggap agama. Benar-benar tatanan sampai ngarsanya Allah. agama liyane batal kabeh. Perlu dicatat, para nabi mulai Mbah Hajam, Mbah Idris, Mbah Syed, Mbah Nuh, Uhud, tak terusnya. Ngantos umur kekandung Nabi Muhammad. Sejujurnya agamanya Islam. Nabi-Nabi itu agamanya Islam nanti. Ampun salah paham. Onten sebagian sing salah tompo. Jalani agamanya Nabi Musa itu Yahudi. Agamanya Nabi Isa dianggap Nasrani. Ini itu salah. Bejeng wonten teng ayat Al-Quran. Nelangate. Nalika Nabi Isa badhe dipercayai wong Yahudi. Nabi Isa badhe dipercayai wong Yahudi. Dalamnya pun dikepung. Wong Yahudi ewan. Arep mateni Nabi Isa. Nabi Isa ngendika tengene kaum Hawari. Kaum Hawari niku sahabate Nabi Isa. Man ansari ilallah. Nabi Isa mengajikan nak ngadapi sahabatnya kaum Hawari. Kaum Hawari itu pakaiannya putih-putih. Ali nyetriko. Ali umpama. Man ansari ilallah. Sapa sing gelem nulungi aku bela agamane Allah. Niki teng Quran. Qala al-hawariyuna ma nahnu ansarullah. Kula sanggup bela. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kaum Hawari nakon panjenengan sesane kula niku tiyang Islam. Mboten kok inna qala al-hawari una amanna billah wa syahidi anna hawari wa anna nasrani yun mboten. Tapi wa syahidi anna muslimun. Bejeng wonten jungteng ayat menika. Kirang sak lampen ngon. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Qur'an wa syahad bi anna muslimun. Kaum Hawari sahabatnya Nabi Isa. Nabi Isa dalam iman datang Allah panjenengan cuma ape kula menika tiyang Islam wa syahad bi anna muslimun. Sampun saksene kita umat Islam, kita Hawari sahabatnya Nabi Isa. Perlu dicatat ampun ngandha supe agama sing dhewe jane Allah niku namung siji Islam. Agamane para nabi mulai Mbah Adam, Mbah Syed, Mbah Idris, Mbah Nuh, Mbah Hud, tak terusnya apa-apa. Kabeh agamane para nabi mulai Mbah Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad kabeh iku agamane Islam. Aja mati keliru. Ana sing salah paham diarani agamane Nabi Musa Yahudi. Agamane Nabi Isa disebut ya Nasrani. ana nate sana sone neraka. Nabi Musa Yahudi neraka. Kabeh nabi lan rasul agamane ku Islam. Nah, wete ana agama Yahudi iku gawen-gawenane manusa. Bani Israel sing kafir-kafir jomo wae kitab-kitab Taurat. Kaume Nabi Isa jomo wae kitab Injil. Itu jadi gawe agama sing model-model. Nah, sing bener inna dina indallahil Islam. Agama sing bener nanti dirinya Allah itu namang siti Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu. Siapapun yang memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Saatnya sing kebatin-kebatin salah paham, kurang ada penerangan. Lainnya datang majlis Quran Jurate supaya sering-sering nerangake nukun pengajian-pengajian agama yang bener namun sisi yaitu agama Islam. Agamanya para nabi-nabi termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, agamanya Islam. Orang-orang Nabi agama liane Islam. Jangan-jangan kesana. Ketenangan itu sok-sok mandi. Kalau piambak sampun nanti ngeselamatnya tiang. Tak mampu pun jadi satu stiko. Orang Kristen-Kristen itu. Sebenarnya kalau nyuan, kalau sahajat apa. Malah orang yang sangka Inggris, orang yang sangka Australia, ana sing sangka Jerman, tak takone nganggo bahasa Arab. Lha nek bahasa Indonesia ra iso, Jawa ra iso. Aku takon isine, sampean sangka Inggris kok nganti teng Kudus iki. Anten apa kepengen masuk Islam jadi ya kok mantap sentuh yang kudus kalau kepengen bukti ake berita surat kabar dan Inggris orang Islam Indonesia aku kasar-kasar beritanya ngono kasar-kasar galak-galak kepada kok mboten mboten dan kula tak hati-hati sarung tak jalan lah terus akan moja ayat-ayat Quran yang dalam nanti bab Nabi Isa nanti bahasa Inggris kalau kata tafsir bahasa Inggris di wajah tak jalan di wajah good, good kalau ngerti lagi cek-cek good itu ahsan baik. Bagus, bagus. Tak terang, pokoknya imanus yang kuat, jangan gampang terpengaruh. An obes not fallen with one blow. Nah, aku mula. Nenek yang dari kembalanya ya bisa tenang. An obes not fallen with one blow. Pohon jati besar tak akan roboh karena satu tiupan angin. Iman yang kuat, orang gampang terpengaruh. Itu tidak ada. Itu senangnya potak dong. Harap mulai, daluk pesen. Daluk, wasiat. Yang kira-kira ganggu kemantapan. There's that way. All are not friends that take us there. all honored friends that get us there. Bukan semua teman adalah orang-orang yang berbicara manis kepada kita. Orang-orang yang cuma rambat-rambat itu mesti orang apik untuk kata. Sedang kaluan. Jaluk marah. Tak sampai disanggat. Oleh Israel, that's in Israel. Segala yang baik adalah yang akhirnya menjadi baik. Itu jaluk marah. Stop. Apa mana? Pentean. Lu anggis. Apa mula jalan foto bersama. Sing anggis aku gelam merkolanang. Terus sing sampai Australia foto. Jalan foto bersama. Wangi lanang. Aku gelam. Saya sampai Jerman, bawa mereka jalan foto bersama. Aku mau. Lo kenapa kabupaten berkonangan masjid Jumat pasal saya? Oh, saja ni api ekor yang mana kok ketemu jessin pernah masjid mana? Nah, gula kabupaten berat. Naja jauhnya siapa-siapa kabupaten terjaga. Oh, iki nek sing nakal pas bumbung ora ana wong. Akhire saya tak wae telu tok iku. And opes not fallen with one blue. All is well that I understand. All honored friend that set us fair. Tak wae telu tok. Besok nak ngorongnya saya imbroi. Lah wes, lek agama lek nabi-nabi Islam kape, te ono ono Yahudi ono nasoni, aje terang no. Wa maktalafal ladina utul kitab, lan ora jopasulah yang sepegong ake sang kebalingan kitab, yaitu Yahudi nasoni, yaitu bacane keterangan. Wahyu jangan kepada Allah. Nah, itu banyak orang yang mangkal. Diterangkan kayak itu. Timbulnya, wamak talafal lazina util kitab. Dan orang pada pasulayan. Sepolong atasan kepalingan kitab. Yahudi nasoni. Illa min ba'di maja'ahumul ilmu. Kecoba sangkeng sahwaya barangkang teko yang lalui nak utul kita apa kawaloh tak jani ngerti itu rasa bambil apa? Bagian kerana hasad kerana cembi kainahum kang timbul antaranya mereka percekcokan tukar pasu sebelum akhirnya jadi temlanan. Diterang apenak-penak, wa man yakfur bi ayatillah. Wa man utai sapane wong yakfur iku laman ngufuri sapa wong bi ayatillah ibarakan kira-kira. Jauhi Allah, fa inna Allah sari'ul hisab. Nampak satamnya Allah, sari'ul hisab. Itu cepat belanjatannya. Belanjat, wong sak dunia. Kok ming setengah hari? Cepat. Padahal pemerintah nyesang wong sisi, kacang-kacang telung bulan sumrambu. Jadi wong sak dunia mulai bahagian. Nanti sak dunia. Manusia lancin. Kok namun setengah hari? Inna Allah sari'ul hisab. Nah, itu yang ngerti nak hadis, maka namun setengah hari. Bangsa nak ngerti, timbulis agama Yahudi lan Nasrani lan liyane katane ana keterangan perintah kan masuk Islam ulake ana perpecahan ana sing gelem ana sing mau sebab apa bagian karena hasud ada walakat bagian itu hasud dia kenal lakat dia kenal lah orang Yahudi kata orang Nasrani orang kafir kafir jemaah jenis kuih Muhammad asyati fa'in had juga maka lamun jemaah jenis atau lagi nak util kita sa'in seliramu nak kuci jemaah jenis dan agama agamamu apa dan agama yang benar ku apa fakul ngomong ngucap asyiro jauh asyiro Muhammad aslam tu aslam menyerah insun wajhiya ing awakku lillahi dhateng Allah kula ngomong dari apa kersane Allah wa manis tabaan lan longkang anut sapa wong ing insun nah para sahabat itu wakul lalina utul kitab lan mucapa siro Muhammad lalina utul kitab marang wong akeh kanggo keparingan kitab Yahudi Nasrani wal ummiyina lan para wong sing bodho-bodho sing dianggap ummiyin wong Arab wong Arab itu disebut ummi bodho-bodho aslam jen alam Islam barak kue. Jadi Yahudi, Nasrani, orang Arab dijauhkannya kan Islam. Nek pergi dalam Islam, fa'in aslamu mengkalamun se-Islam sirokabe, fa'kodih dan jauh mengkalamun nampak pijut di sirokabe. Fa'in dawalam lalamun semam maka atau mengu nak kemo fa inna ma alaikal balagh maka asin ane basini ku cepat wis lila Muhammad al balaghu mampe ape risalah tugasmu nyampe ape risalah gelem Islam ora uju urusanmu wallahu basirun bil ibad utawi Allah basirun iku datang mersani bil ibad ibrawan para kawula dimiliki innalalina yakfuruna bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala likrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqa wardunat tiba wa arinal fadila fadila wardunat tinaba bana atina usunya khasa habil akhirat ya khasa wa qina ala banyak sallallahu alaihi wa sallam wa qina ala banyak Thank you.